Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله telah kita pelajari pada kajian sebelumnya tentang sifat al-wajah lillah. Sifat al-wajah lillah. Dan telah kita jelaskan beberapa ayat yang kadang sebagian al-muharrifun menjadikan ayat tersebut sebagai dalil untuk menguatkan kesesatan mereka. Telah kita jelaskan makna dari ayat-ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berikutnya kita akan membahas tentang al-yadaini lillahi ta'ala fil Qur'an. Itsbatul yadaini lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Penetapan sifat dua tangan untuk Allah. Saya ulangi, penetapan sifat dua tangan untuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi di dalam Al-Quran Al-Karim ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tangan, bukan satu atau lebih dari dua, tapi dua tangan. Dan ini merupakan kesepakatan dari ulama ahlus sunnati wal jamaah. Akan kita jelaskan dalil-dalil yang menyebutkannya. Wa qawluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menahanmu untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa? Apa yang melarangmu, apa yang menahanmu untuk sujud untuk makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua tangan. Dua tangan untuk Allah. Ayat ini al-khitab li iblis la'anahullah. Kita baca syarahnya. Ayat ini lawan bicaranya adalah iblis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya. Lama imtana 'anis sujudi li Adam 'alaihi salam. Ayyu syai'in sarafaka wa saddaka 'anis sujud lima khalaqtu biyadai ay bashartuhu khalqahu bashartu khalqahu biyadai min ghairi wasitatin. Ketika iblis enggan untuk sujud untuk Adam, maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya. Istifham taubih, pertanyaan naam yang mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan iblis la'anahullah. Apa yang memalingkanmu dan menahanmu untuk sujud terhadap sesuatu bashartu khalqahu biyadai sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, min ghairi wasithah, tanpa perantara. Nah, wa fi hadza tasyrifun wa takrimun li Adam. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat ini terdapat tasyrif, pemuliaan untuk Adam alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, langsung dengan kedua tangannya. Nah, barakallahu fikum. Ana tidak mau memperagakan dengan kedua tangan, khawatir nam tamsil. Nah, khawatir pada perbuatan tamsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, barakallahu fikum. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangan Allah. Min ghairi wasithah, tanpa ada perantara. Langsung dengan kedua tangan Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu di sini terdapat apa? Takrimun. Pemuliaan untuk Adam alaihissalam. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini terdapat penetapan sifat. Yang pertama adalah itsbat sifat al-khalq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penetapan sifat dua tangan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Yang mana dengan kedua tangan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kemudian ayat yang kedua, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Berkata orang-orang Yahud, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat akibat perbuatan, akibat ucapan mereka atau dengan ucapan mereka. Bal yadahu mabsuutatan, justru bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginfakkan sesuai dengan kehendaknya. Wa qalatil yahudu, kita baca syarahnya, al yahud fil asli min qaulihim hudna ilaika. Kenapa bangsa Yahudi itu dinamakan dengan Yahud? Nam, dan mereka adalah dari keturunan Bani Israel. Kenapa dikatakan nam mereka sebagai Yahudi? Al-Yahud fil asli min qawlihim, pada dasarnya Al-Yahud itu diambil dari ucapan mereka. Di dalam Al-Quran mereka pernah mengatakan hudna ilaika, hudana ilaika, kami kembali kepadamu, kami bertaubat kepadamu. Maknanya bagus, wa kana isma madhin, dan ini merupakan penamaan yang padanya terdapat sebuah pujian, pujian untuk mereka karena sifat mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sara ba'da naskhi syari'atihim laziman lahum, kemudian setelah dihapuskan syariat mereka dan diganti dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap umat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Baik dia itu Yahudi, Nasara, Majusi ataupun yang lainnya wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dan syariat mereka semuanya dihapuskan. Dan setelah syariat mereka dihapuskan, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, penamaan ini menjadi melekat untuk mereka. Nah, penamaan ini menjadi melekat untuk mereka. Akan tetapi sisi pujiannya sudah tidak ada. Sisi pujian untuk mereka tidak ada. Wa illam yakun fihi ma'nal madhi. Walaupun setelah itu tidak ada lagi penamaan, tidak ada lagi pujian terhadap penamaan mereka. Nah, dulu mereka dinamakan Yahudi, disebut sebagai Yahudi karena perbuatan terpuji mereka, dan penamaan Yahudi ini merupakan sebuah pujian untuk mereka. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad dan syariat mereka telah dihapuskan dan diganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan sebuah keharusan, penamaan itu tetap melekat pada mereka. Akan tetapi tidak ada lagi nilai pujian naam yang terkandung di dalam penamaan tersebut. Ini yang pertama. Naam. Yang kedua, ada yang mengatakan barakallahu fikum, kenapa mereka dinamakan Yahud? Summu bidzalika nisbatan ila Yahuda ibn Ya'qub alaihi salam. Dinamakan dengan Yahud dikarenakan nisbat untuk Yahuda ibn Ya'qub alaihi salam, salah satu dari putra Ya'qub bin Ishaq, ada yang bernama Yahuda, sehingga mereka dinisbatkan kepada nama dari salah satu kakek buyut mereka, nah, yang bernama Yahuda ibn Ya'qub alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Yahud mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Yukhbiru ta'ala anhum bi annahum wasafuhu bi annahu bakhilun. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya orang-orang Yahudi mensifati Allah bahwasannya Allah itu tangannya terbelenggu, maksudnya Allah itu bakhil, pelit. Kama wasafuhu bi annahu fakirun wahum agniya. Sebagaimana juga mereka pernah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai fakir, akan tetapi mereka lah orang-orang yang kaya. Nah, Allah disifati sebagai fakir dan mereka mengatakan diri mereka adalah orang-orang kaya. La'annahum ya'nuna anna yadahum muthaqatun. Mereka tidaklah memaksudkan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya ternaam dirantailah. Bukan seperti itu maksud mereka. Mereka memaksudkan bahwasanya Allah itu bakhil dengan ucapan mereka ini. Ghullat aydihim, justru tangan mereka lah terbelenggu. Hadza raddun alaihim min Allah taala bima qaluhu. Dan ini adalah balasan dari Allah terhadap ucapan yang mereka ucapkan. Muqabilatun lahum bimaftarauhu wakhtalakuhu. Balasan untuk mereka terhadap apa yang mereka ucapkan dari ucapan dusta atau yang mereka karang-karang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala balas ucapan mereka, kedustaan mereka, karangan-karangan mereka. Wahakadha waqa'a lahum. Justru sifat ini terbalik. Justru mereka inilah yang bersifat dengan sifat ini. Dan ini terjadi pada diri mereka. Fa inna fihim minal bukhli wal hasadi asyai'al katsir. Dikarenakan pada diri mereka sifat al-bakhil, sifat al-hasad, pelit dan iri pada diri mereka itu sangat banyak. Fala yar fala tara yahudiyan illa wa huwa min abkhali khalqillah. Tidaklah engkau melihat seorang Yahudi melainkan dia termasuk di antara makhluk yang paling bakhil. Nah, ini merupakan sebuah amrun musyahad, sebuah realita yang bisa kita saksikan. Walu'inu bima qalu ma'tufun 'ala ma qablahu wal ba'u sababiyyah ay ub'idu min rahmatillahi bisababi hadhil maqalah. Naam, kalimat ini walu'inu bima qaluhu bima qalu masih terhubung dengan kalimat sebelumnya, yakni maksudnya mereka dijauhkan dari rahmat Allah akibat ucapan mereka yang sangat kotor dan luar biasa ini. Nah, barakallahu fikum. Tsumma radda 'alaihim subhanahu biqaulihi bal yadahu mabsuutatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan ucapannya, bal yadahu mabsuutatan, bahkan tangan Allah itu terbentang. Ai bal huwa fi ghayati ma yakunu minal judi wal ata. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala berada pada puncak kedermawanan. Fa yadahu mabsuutatan bidzalik. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang untuk memberi kepada makhluk-makhluknya. Yunfiqu kaifa yasha, dan dia menginfakkan, memberikan sebagaimana kehendaknya. Jumlatun musta'nafatun musta'nafatun muakkadatun likamali judihi, kalimat lanjutan. Naam, yang tujuannya adalah untuk menekankan kesempurnaan dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat sempurna dan bahkan maha sempurna. Fa infaquhu ala ma taqtadihi masyiatuhu, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Fa in syaa wasa'a wa in syaa dayyaqa, kalau seandainya Allah memberikan kehendak, berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuknya. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak yang lain, Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya. Fahuwal basitul qabidu ala ma taqtadihi hikmatuhu, maka Allah Subhanahu wa taala al-basit, maha dermawan. Dan di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menahan untuk sebagian hambanya, dan itu sesuai dengan hikmah atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahud mereka itu adalah sekelompok dari Bani Israel. Nah, sehingga oleh karena itu sebagian ulama tidak senang mereka itu dikatakan dengan Israel, karena maknanya bagus. Mereka lebih suka untuk menyebut mereka bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel. Kita nyebutnya Israel, nama negaranya Israel. Naam. Para ulama tidak suka untuk menyebut mereka dengan bangsa Israel, tapi lebih suka untuk menyebut mereka dengan bangsa apa? Yahud. Nah, mereka sekelompok dari Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran kita sering membaca tentang perbuatan-perbuatan mereka, yang mana kita dapat memahami bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang paling zalim dan paling suka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling zalim, suka menganiaya, melampaui batas, dan sangat suka berpaling dari ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan batasan. Mereka Yahudi ini, bangsa Yahudi ini paling sering melanggar batasan-batasan Allah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna utuwa Fir'aun wa tasallutuhu 'alaihim ja'ala dzalika yantabi'u fi nufusihim. Dikarenakan kezaliman Fir'aun dan penjajahan Fir'aun terhadap mereka, menjadikan hal demikian tertanam pada diri mereka sehingga mereka mencontoh sikap Fir'aun tersebut. Fir'aun barakallahu fikum, naam, musuh Nabi Musa alaihissalam dan musuh Nabi Bani Israel, yang mana mereka memperbudak Bani Israel. Yudhabihuna abna'ahum wa istahyuna nisa'ahum, mereka membantai putra-putra anak laki-laki dan membiarkan para wanita. Salah satu kekejaman Fir'aun. Mereka bahkan menjajah, memperbudak Bani Israel. Akhirnya sikap Fir'aun ini tertanam pada diri mereka, dan ketika mereka mendapatkan kekuasaan, kelebihan, mereka meniru sikap dari Fir'aun tersebut. Wasara fihim al-utuu 'alan nas, sehingga mereka suka melakukan kezaliman, menganiaya terhadap manusia. Bal wa 'alal khaliq azza wa jalla, dan bahkan kelancangan mereka itu mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap pencipta mereka. Fahum yasifuna Allah taala bi awsafil uyub, dan bahkan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat aib, dengan sifat-sifat tercela. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Allah itu pelit, kata mereka. Nah, menahan infak. Dan bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inna rabbaka iftaqara, sara yaqtaridu minna, qatalahumullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabb kamu itu fakir, sehingga mereka berhutang kepada kami. Nah, qatalahumullah, ucapan yang sangat kotor. Dan bahkan di antara ucapan mereka, innallaha ajiz, Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Naam. Banyak disebutkan di dalam ayat fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Mereka mengatakan istaraha yawmas sabti, Allah Subhanahu wa taala istirahat pada hari Sabtu. Naam. Wa ja'alal utlata mahallu 'aidin, mahalla 'aidin. Dan mereka menjadikan bahwa hari libur Allah Subhanahu wa taala tersebut, kata mereka, sebagai hari raya. Naam. Mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ucapan-ucapan kotor. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Membalas ucapan mereka, dan justru mereka bersifat dengan sifat pelit tersebut. Sehingga oleh karena itu, naam, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fahum abkhalu ibadillah, mereka adalah makhluk yang paling bakhil. Wa asyadduhum syuhan fi talabil mal, dan mereka adalah orang yang sangat pelit ketika mengumpulkan harta. Mereka tidak akan mungkin menginfakkan hartanya cuma-cuma, melainkan kalau seandainya di sana ada balasan yang lebih yang mereka harapkan. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun seandainya kita melihat zaman sekarang ini mereka banyak memiliki yayasan-yayasan, nah, LSM-LSM dan yang lainnya, yang barakallahu fikum kata mereka bergerak di bidang sosial, lakin hum yuriduna min wara'i hadhil jam'iyat wa tabarru'at akthar wa akthar. Akan tetapi mereka memiliki tujuan di balik itu semua. Di antara tujuannya mereka mengharapkan lebih, atau dalam rangka untuk memerangi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menguasai alam semesta ini. Nah, Barakallahu fikum. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Bukan hanya prasangka, akan tetapi itu termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kebencian terhadap agama Islam. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ucapan mereka, mereka mengatakan, mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu pelit. Justru dengan ucapan mereka itu, mereka dilaknat dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mendapatkan hidayah. Nah, sehingga oleh karena itu, nah, mereka di sini dihukum dengan dua perkara. Yang pertama adalah sifat tersebut dibalikkan kepada mereka akibat ucapan mereka yang kotor tadi. Nah, mereka dihukum dengan dua hal. Yang pertama, sifat tersebut dibalikkan kepada mereka. Nah, justru merekalah yang pelit, nah, yang bakhil. Kemudian yang kedua, nah, barakallahu fikum, mereka dijauhkan dari rahmat Allah sehingga mereka tidak mendapati kedermawanan dan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara akan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang sangat panjang. Karena kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah kepada kita semua sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yadullahi mal'a sahha al-laili wan nahar. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang siang dan malam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala banyak memberi. Allah Subhanahu wa taala banyak memberi sehingga tidak terhingga siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqamud khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, maksudnya bagaimana? Allah itu maha dermawan, di samping Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan dan kekayaan Allah. Nah, bahkan disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza humisa fil bahri. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama kalian dan yang terakhir kalian, manusia dan jinnya, semua mereka dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya mereka berdiri di satu tanah lapang, fasa'aluni, lalu mereka semuanya meminta kepadaku, lalu aku memberikan permintaan mereka pada masing-masingnya, mana qasa dzalika mimma indi, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya, yang demikian itu tidaklah mengurangi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti berkurangnya 6 air laut apabila jarum dimasukkan ke dalam laut kemudian ditarik, diangkat. apa yang menempel di jarum tersebut, itulah kekurangannya. Nah, itu perbandingan dan permisalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya tidak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dan berapapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat yang kita bacakan tadi, padanya terdapat penetapan dua tangan untuk Allah sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada subjudulnya. Kadang mungkin orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua tangan. Naam, lebih dari dua tangan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Di sini disebut dengan lafaz aydina. Aydina lafaznya itu jamak. Yadun, yadani, aydiyun. Jamaknya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana makna dari ayat tersebut? 6. Barakallahu fikum. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal murad bihadzal jam'i at-ta'zim, bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz jamak, penyebutan lafaz jamak di sini adalah at-ta'zim, adalah untuk pengagungan. Nah, ta'zimu hadzil yad wa laysal murad anna lillahi ta'ala akthar min itsnatain, yaitu pemuliaan atau pengagungan terhadap tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua tangan. Kenapa kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki dua tangan? Karena itu sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah 6, dua ayat yang sudah kita bacakan tadi. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis secara detail, 6, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatwillahu ta'ala as-samawati bi yaminihi wal arda bi yadihi al-ukhra. Allah Subhanahu wa taala melipat langit, 6, 7 langit dengan tangan kanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Nah, disebutkan secara jelas dan secara detail tangan Allah Subhanahu wa taala kiri dan kanan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala melipat langit dengan tangan kanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut bahwasanya Allah memiliki lebih dari dua tangan. Sehingga oleh karena itu ulama salafun saleh sepakat. Naam, ulama salafun saleh sepakat bahwasanya Allah memiliki dua tangan tanpa lebih. Nah, kenapa? Karena Allah menetapkannya dengan demikian. Adapun ada lafaz-lafaz dengan lafaz jamak, naam, dengan lafaz jamak, maka makna yang dimaksud pada lafaz tersebut diantaranya adalah at-ta'zim, pengagungan terhadap tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Asyahid minal ayataini al-karimataini. Dalam halaman 76. Sisi pembahasan dari dua ayat yang mulia ini, anna fihima itsbatal yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya pada dua ayat ini terdapat penetapan dua tangan untuk Allah. Dan bahwasanya dua tangan tersebut secara hakikatnya la'iqatani bijalalihi wa 'azamatihi. Layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan yang sangat penting, kedua tangan tersebut tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Wa fi dzalika ar-raddu 'ala man nafal yadain al-haqiqat al-haqiqiyataini anillah wa za'ama annal murad bil yad al-qudra aw an-ni'mah wa hadha ta'wilun batilun wa tahrifun lil Qur'anil Karim. Dan pada dua ayat ini terdapat bantahan terhadap orang yang menafikan kedua tangan secara hakikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia nafikan. Nah, wa za'ama, dan mereka menganggap bahwasanya maksud dari tangan yang disebutkan di dalam ayat maknanya adalah al-qudrah, kemampuan atau kekuasaan, awin ni'mah atau nikmah. Dan ini merupakan takwil yang batil dan penyelewengan makna dari Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an. Fal murad yadud dzat la yadul qudra aw an-ni'mah. Yang dimaksud dengan tangan pada ayat tersebut adalah yadud dzat, tangan. Naam. Tangan dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan yadul qudrah, bukan tangan yang maknanya al-qudrah awin ni'mah. Idlau kanal muradu bil yadi al-qudrata kama yakun labatula taksisu adam bi khalqihi bihima. Fa inna jami'al makhluqat hatta iblis khuliqat bi qudratihi. Kalau seandainya makna tangan pada ayat tersebut sebagaimana yang mereka ucapkan adalah maknanya al-qudrah, kekuasaan dan kemampuan Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya maknanya demikian, lalu apa faedah dari penyebutan nam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Apa kekhususan Adam kalau seandainya makna dari kedua tangan ini adalah al-qudrah? Nah, karena semua makhluk diciptakan dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah. Semuanya, bahkan iblis termasuk makhluk yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Kalau seandainya makna tangan di sini adalah al-qudrah, kekuasaan dan kemampuan Allah, maka tidak ada faedah penyebutan. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Yang mana Adam ini aku ciptakan dengan kedua tanganku." Kalau seandainya iblis memahami bahwasanya kedua tangan ini adalah al-qudrah, bisa jadi iblis menjawab, "Nah, saya juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu." Nah, barakallahu fikum. Justru iblis paham. Naam, bahwasanya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya yang hakiki sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Barakallahu fikum, sehingga mereka iblis laknatullah tidak menyanggah atau membantah nam ucapan Allah Subhanahu wa taala terkait dalam penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa aidan law kana al murad bil yadi al qudrah la wajaba an yakuna lillahi qudratani. Kalau seandainya makna tangan pada ayat tersebut adalah al qudrah, kekuasaan, kemampuan, maka mengharuskan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kekuasaan atau dua kekuatan. Waqad ajma'al muslimuna 'ala butlani dzalik. Akan tetapi kaum muslimin sepakat akan batilnya hal demikian. Naam, karena kekuasaan Allah itu luas banyak. Nah, bukan hanya dua saja, banyak, tidak terhingga. Begitu pula nikmat. Kalau seandainya dimaknakan dengan nikmat, nah berarti Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki dua nikmat untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan tidak terhingga. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.